Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan dihikayatkan daripada Malik bahawa tarawih itu 36 rakaat. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia 36 rakaat. Di sisi dia. Intaha bi'ikhtisar, maknanya habis, naqal dengan ringkas. Berkata al-allamah. Al-Lamah ni sangat alim. Kalau yang alim, Al-Alim dia lain. Al-Alim. Kalau Al-Lamah atau Fa'alah, sangat-sangat alim. Ya? Yeah? Guna pula. Jadi nampak ngak muka. Dengan. Orang kenal dah. Orang tahu dia nampak muka. Jangan kerusak. Berkata Al-Lamah sangat alim. Siapa? Wahbah Zuhaili. Dia doktor. Dia buat PhD. Doktor falsafah dalam bidang agama. Masih hidup sekarang. Nak? Alim dia. Dia buat kitab tafsir 16 biji. Tebal-tebal Quran. 16 buah. Nak? Itu ni Al-Lamah. Kita buku 15 lah dah dia tulis. Sebutin buku dia tebal Quran semua sekali 16 butir tafsir dia. Nak sebenarnya Al-Lamah dia kata tu dalam Al-Fiqh Al-Islami ni kitab fiqh dia buat ke orang masih hidup sekarang ada di Syria. Dia adalah ketua ulama fiqh di Universiti Damsyik Syria. Masih hidup sekarang. Kitab fiqh Islami ni ada 11 buah. Sebutir tu sedekah tebal. Tebal-tebal gitu. 11. Seguni gandum. Ni Al-Lamah sangat alim. Dah? Sangat alim. Dia orang baca kat orang alim. Cerah hati. Baca kat bapak jahil tu. Dia gelak hati. Minat masing-masing. Ayah ngaji kitab ikan surat. Anak ngaji URTV semua. Tak apa-apa selalu. Jadi barang-barang nanti tak tahu ke benda. Bermula bilangan rakaat terawih 20 rakaat ditunaikan dia 2-2 rakaat duduk ia antara keduanya sekadar berehat dengan 10 salam kemudian witir ia. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat itu dipanggil 1 tarawih. 5 tarawih maknanya 20 rakaat. Kemudian daripadanya, iaitu kemudian daripada terawih, witir lah. Tapi kita silap, jangan witir bulan Ramadan. Witir ni tiap-tiap malam. Bulan Ramadan, abah berjemaah. Kita silap faham. Kita bulan Ramadan baru bunyi, usalli sunnatal witri. Bila raya, selamat tinggal witir. Tak ada lah. Bodoh. Terus ngaji tak apa. Sebelah bulan tak semayang witir. Pasal apa? Pasal tak mengaji, tak dengar, tak tahu benda, tak ingat ke bulan Ramadan ni semayang witir? Tak, bulan Ramadan ke terawih saja. Semayang witir tiap-tiap malam. Kita ni sunat Nabi wajib. Dah? Paling kurang satu rakaat, afdal 3. Atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Lebih tak ada. Tiap-tiap malam buat seorang diri. Nak? Dan bulan Ramadan tu sunat berjemaah. Dia begitu, dia ada beza tu. Rugi lah kita. Semayang witir, semayang sunat yang paling besar. Semayang witir ni kan main. Sunat yang paling besar dia. Dan tiada disemayangkan akan witir dengan cara berjemaah pada selain bulan Ramadan. Maknanya bulan tak Ramadan, semayang seorang-seorang witir. Udah buat jemaah. Dan bermula dari mereka itu atas bilangan itu iaitu perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Muslim pada sahihnya sekira-kira bahawa ia Umar menghimpun ia Umar akan orang-orang pada akhir atas ini bilangan pada masjid. Jadi pasal apa? Mekah, Madinah, di Mesir, di Syria, di Jordan, di semayang 20 rakaat. Ambil dua ni. Kerana asal lama dah daripada zaman Sayyidina Umar. Sebelum zaman Sayyidina Umar dah ikut rakaat. Ikut sih sekali. Jadi saya nak umur fatwa, maliknya buat lah. dia comel berjemaah 20 rakaat. Jadi kekal sampai sekarang kita tengok di Madinah orang haji pergi umrah 20 rakaat, orang pergi buat haji tengok di Baitillah pun 20 rakaat. Tak? Ha. Itu buat 8 rugi. Mekah tu 20. Mekah tu 20. Tak? Tarawih 120,000 orang. Jemaah. Betul tak? 120,000 orang jemaah. Dia lagi ramai jemaah, lagi banyak fadilat. Nah, 120,000 orang jemaah. Imam pula tak usah cakap lah suara. Nah, nangis kalau baca Quran. Nah, dekat hatinya dengan Allah. Bukan macam imam sini. Ha. Dia tengok orang main kugirang. Nah, bukan fi adin, kipsi. Ha. Benda? Ada benda lagi? Hmm. Baik. Dah lah jemaah 100,000 orang. Imam pulak sedap. Bila pulak sedap. Depan pulak nampak Kaabah. Ganda pulak 5,000 kali ganda daripada masjid lain. Bahan 20 pulak. Nampak lagi? Kita tu imam tak sedap siaran macam nak mampu tu imam. Ha. Mamu dah buat cetong 2-3 orang. Tak? Ha. Dah. Lepas tu, bahan 8 pula. Kurang lah. Lepas tu, kita kena lebih pada dia. Pasal dia, mayang di Masjidil Haram 1,000 kali ganda. 5,000 kali ganda, hadis lain. Daripada masjid lain. Masjid Nabawi 1,000 kali. Masjid Baitul Maqdis 500 kali. Nak? Dia 5,000 kali ganda, bahan 20 rakaat. Kita berapa kali ganda ni? Sudah boleh. Tak ada ganda. Nak? Hak lain sama berlaku. Bila kita fadilat kurang, ya banyak kek rakaat. Nak? Haa, dia begitu. Ambil lebihnya. Kaabah tak ada depan kita. Tak ada Kaabah. Malang raya ada. Haa. Dan telah muafakat akan oleh sahabat-sahabat atas demikian itu dan tiada menyalahikan mereka itu kemudian daripada Khulafaur Rasyidin oleh orang yang menyalahi. Jadi, semua ulama-ulama, sahabat-sahabat, tak kata apa, maka kekallah 20 sampai sekarang. Jadi, siapa yang nak buat lapang, dia mengikut akan mendapat setengah daripada ahli hadis. Jadi, kalau nak buat lapang, buat panjang. Jangan buat pendek, rugilah. Sebab rakaatnya pendek, pendek sikit dah. Lepas tu, baca pendek pula, rugilah. Nak buat lapang rakaat, dah apa? Buat panjang. Dan sungguhnya telah bersabda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Artinya ikutlah sekalian kamu dengan sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kamu diam daripada ku. Yang ini maksudnya ikutlah Sayyidina Umar. Walaupun Nabi tak telah wafat pada masa Sayyidina Umar suruh orang buat berjemaah, suruh orang buat 20 rakaat, tapi masuk juga dalam hadis ini dan hadis yang lain Nabi pernah bersabda iktadul lazaini min ba'di. Aba Bakrin wa Umar. Ikutlah dua orang selepas daripada aku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan telah mengeluarkan Baihaqi daripada Ibnu Abbas, kana yusalli fi syahr Ramadan fi ghairi jama'atin 20 raka'ah wal witri. Artinya adalah ia semayang ia pada bulan Ramadan pada yang bukan dengan berjemaah 20 rakaat dan witir. Dan sungguhnya ditanya akan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni Imam Hanafi lah. Daripada barang yang mengerjakan dia oleh Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Imam Hanafi, bermula tarawih itu sunat muakkadah, bukan wajib. Siapa tak semayang tarawih, tak dosa pun. Tapi luput fadilat yang banyak. Macam orang hilang fitih 1,000. Tak? Hilang fitih 1,000 mati? Tak mati. Tapi nangis lah. Nak bululi batin bawah kati. Nah. 200 ria pun sanggup tunggu tengah panas. Noknya. Dan tiadalah mengeluarkan akan dia oleh Umar daripada pihak dirinya dan tidak ada padanya pekerjaan bida'ah. Umar kata 20 rakaat ni bukan kepada fatak dia. Tak. Tetapi kepahaman dia dengan agama. Sayyidina Umar bukan Haji Umar. Sayyidina Umar. Faham? Ha. Dan tiada menyuruh dengannya dengan 20 rakaat melainkan dengan daripada asal di sisinya Sayyidina Umar dan diketahui akannya asal daripada Rasulullah SAW. Jadi, orang-orang yang rapat dengan Rasulullah saja yang faham agama lebih daripada orang lain. Di antaranya Sayyidina Umar, Maka bila Sayyidina Umar memerintahkan dikerjakan 20 rakaat tarawih dengan berjemaah, tidak ada seorang pun ulama-ulama besar di zaman itu yang berani membangkang, kerana Umar lah di antara orang yang rapat dengan Rasulullah. Dan Umar pula termasuk yang jamin syurga 10 orang. Nah, orang ada tiket masuk syurga. Habis masalah tarawih. Hadis yang ke-8, An Abdirrahman ibn Abi Sa'in an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yad'a ahadan yamuru baina yaday wal yadara huma tata'a fa in aba fal yuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Artinya daripada Abdul Rahman bin Abi Sa'id, daripada bapak, bahawasanya Rasulullah telah bersabda, apabila adalah seorang kamu sedang sembahyang ia, maka jangan biarkan olehnya akan seorang lalu ia antara hadapan. Dan tangkislah ia seorang akan dia akan lalu barang sekuasanya. Maka jika enggan ia yang lalu, maka hendaklah bunuh ia seorang akan dia. Maka hanyasanya ia yang lalu itu syaitan. Ha, ini masuk pula bab tentang lalu lintas depan orang semayang. Nah, mungkin di antara kita yang tak pernah tahu ada hukum yang khusus tentang orang yang lintas depan orang semayang. Nah, banyak berlakulah lintas depan orang semayang. Nah, dia ada hukum dia. Malam ni boleh dengar hukum dia kot, lalu kot depan orang semayang. Nah, dan kat mana tangga lalu tu, berapa kaki, jarak lagu mana. Nah, biasa-biasa lalu, masalah lintas kot depan orang sembahyang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan ada juga dikeluarkan oleh Bukhari daripada jalan yang lain. Habis. Hadis ini menunjuk atas tegah lalu di hadapan seorang yang sedang semayang. Inilah. Tak boleh lalu depan orang semayang. Bila dia kata Allahu Akbar, bila bak tu tak boleh lalu dah. Kata Allah, tak lagi. Bak dia orang masuk dalam semayang, Akbar. Nah. Sebab tu kalau kita nak keluar daripada semayang sebelum berkata Ra Akbar, kita boleh keluar. Nah, kita dah ingat nak tutup itu kereta. Nah, kita pun takbir Allahu Akbar, itu kereta. Dia pun tak nak kata bak, dia pun lari. Ditutup cermin kereta dulu, tak berdosa. Tapi kalau Akbar dah, tubik juga berdosa. Sebab telah masuk dalam semayang. Masuk dengan semayang dengan takbir. Tidak dikatakan takbir, mereka kita telah selesai menyebut 8 harf, iaitu alif lam lam ha alif kaf berok. Jadi akbar tak boleh keluar dah, melainkan darurah. Darurah boleh keluar lah, tengah semayang boleh lari, tengah semayang boleh terjung. Nah, kalau darurah, kalau hal-hal dunia tak ada faedah, maka tak boleh. Kita kata telefon berhenti semayang. Lantai pun berhenti semayang. Bersorang pada Allah Ta'ala. Nak? Tengok rokok bunyi telefon. Tinggal rokok. Dia kata, hello? Mulai-mulai dia bodoh. Jual dia. Orang nak beli berhenti semayang, dia jual. Jual dia. Askerin. Turutum. Nak? Ketahui olehmu bila ada seorang itu sedang mengerjakan semayang, maka menegak oleh syarat-syaratnya agama lah. Akan seorang yang lain bahawa lalu ia di hadapannya. Agama larang. Ini perkara mungkar, perkara haram, perkara maksiat. Berlaku juga dalam masjid, dalam surat, kerana tidak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, ikut si buat. Tak ada ilmu, macam orang jalan tutup mata. Jalan tutup mata, nyeragok belaka. Tak percaya tutup mata, kaitan. Pahlah kapung. Tengok. Dawa jemur kain. Langgok. Tahit lembu. Terlang bumi. Habis. Dalam lokal masuk. Dah tutup mata. Begitulah orang yang tidak ada ilmu. Dalam masjid pun dalam tak kena buat juga. Letak kot depan orang semayang. Sungguhnya telah datang beberapa hadis yang lain pada menakutkan seorang atas demikian itu. Ada banyak hadis. Bukan tadi saja, banyak hadis. Kalau kita buka kitab hadis, dalam bab lalu depan orang semayang ada belah-belah hadis yang larang. Diorang ni kita tak dengar pun hadis. Dan mudah ngaji dengar orang ni. Dengar surat khabar. Mendengar berita mana ada khabar hadis ni. Nak? Tengahnya barang yang diriwayatkan oleh Imam dan Syaikhan daripada Abi Juhaim. Telah bersabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli, ma za'alai lakana ayyat. Ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yaday." Artinya, jikalau tahulah oleh yang lalu di hadapan orang yang sedang semayang, akan apa atasnya seorang daripada dosa, nescaya adalah bahawa berhenti ia seorang selama 40 tahun. Lebih baik baginya seorang daripada bahawa lalu ia seorang di antara hadapan yang semayang. Dalam hadis ni kata, kalau kita nak litah kot depan orang semayang, kita nak litah kot orang pasal kita ada kerja nak lalu kot depan ni, kita ni kena litah kot depan ni. Kalau orang yang nak litah tu, dia tahulah pemda dosa dia akan terima di akhirat nanti. Sebab litah depan orang semayang, dia sanggup tunggu dok litah 40 tahun duduk situ. Nah, dia sanggup duduk situ 40 tahun, tak ambil litah. Biar 40 tahun pun. Dan tu yang litah belaka, dia tak tahu. Nah, bila dok tahu, faham belaka. Nah. Tapi kita ni kadang-kadang dah tahu pun, kuat juga. Nah. Tahu tu ulama-ulama, lebih pada orang jahil ni. Tahu belaka kuangkan. Apah mesti, yang tubik situ, tubik sini. Nah, sokong tahu. Dia tahu. Nah, bapak jahil pula, sokong ulama. Tak ada nak mikir kita. Nah, pening kepala, tak cakap nak kelam penadu. Nah, macam mana? Hak ezek lembu, sokong Islam. Tu imam, sokong tahu. Masuk akal ke tak? Bukan tok imam, tok cal. Kalau tok imam dia reti lah. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Aku tak mau ikut jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang yang sesat, kata tok imam. Makmum kata ke mana? Amin. Ngamak-ngamak. Lebong belaka. Faham? Lebih pada surah daripada masjid, ikut jalan-jalan orang yang dimungkai oleh Allah. Orang yang menganjurkan pesta maksiat, orang yang menganjurkan azab, judi, macam-macam benda yang melalaikan manusia daripada Allah, yang melarang daripada diimarahkan rumah-rumah Allah. Tok imam juga tukang ikut. Bukan tok imam, tok cah ambil abu, nak tiga lain atas dari tok imam buat gitu. Ini sungguh kerap tu. Bukan mana imam sini, mana-mana tak kira. Di Jepun, Korea tak kira mana-mana. Nah, sebab imam dia kena pandang sekali dah pada orang belakang. Nah. Dah kalau kepala man, salah masuk gop, dah ekor. Habis dengan ekor-ekor. Nampak? Dia tengok itik balik petang. Dia ada kepala, dia jujur, dia ada kepala. Nah. Kalau kepala salah masuk gop lain, dengan ekor-ekor habis. Segup boleh. Tak? dia gitu. Batu kalau kita nak ikut tengok kepala dulu, kepala lagu mana. Nah, kepala kenal Quran, kenal hadis. Kepala ni kasih ke ulama ke dak? Dak kasih ulama, mutakbir seorang. Aku tak mutakbir belakangmu. Sebab tiada membencikan ulama-ulama, melainkan orang yang munafik. Orang yang ada nifak di dalam hatinya. Nampak? Orang yang benar-benar beriman dia nak supaya tertegaknya Islam di atas muka bumi. Orang-orang yang benar-benar beriman, dia akan menangis apabila melihat macam-macam pesta maksiat yang ada di dalam negara ni. Menangis. Tak? Ni dok tu. Gitu pang sama. Nah. Jadi ada buang musim pula. Siapa main? Ada lagi sini? Siapa lagi sini? Ha? Ada ni? Haji? Ha, dengar orang kaki buang musim tahu lah. Ha, tak? Ha. Orang lain tak tahu. Ya, ahli dia tahulah. Ha. Apa suruh jawab? Dia naik buah ni budak-budak kecil. Budak betul tak? Kalau zaman dulu naik buah ni budak-budak. Tak? Nah, umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau 15 tahun tak naik buah jauh. Tak? Ha, 10 tahun ke bawah, 7 tahun, 6 tahun, 60 naik buah. La ilaha illallah. 60 tahun. Ni berlaku. Kalau main waktu buah habis tu, ni, duduk sini mari. Jauh mana Kuala Berang? Kuala Pai, mari. Nampak? Kuala Minjai, ada. Atas kali tu. Ha? Naik buah. Orang ngajar bila rumah dah pergi. Buah tu, batu buruk pergi. Nampak? Naik bas berapa kali? Keteng tekan loceng tak boleh nampak dia tu. Ha? No, 8 kali pusing. Siapa motor? Beru motor. Wai motor. Ha? Mari surah tak pening sikit agang. Tak boleh mari. Ha, kan ni? Dah gelak gambar, hati tertutup. Kita tak marah buah pasal buah, mainan budak-budak. Nak, mana sabar lah kalau budak-budak cik main buah. Ada kuliha, benda-benda sabar. Nak, dia orang dua. Ajak mari surah, kau ni makcik, nak apa mata ustaz kita. Nak pergi nangak surah, tapi tak ni lah. Nak pun nampak malam-malam ni. Atas buah. Boleh-boleh ada. Cucu beli jaket. Boleh tambah lekat tadi memang mampu keras lalu. Ha, ni kata masalah kita. Ni benda-benda ni nampak main je tapi Yahudi Nasara ambil. Usia kita, umur kita sikit-sikit-sikit. Sampai dadang kita nak kenal agama kita sendiri. Banyak main. Ha. Allah Ta'ala sebut sindir kita dalam Quran. Dia tahu dah. Kalau cipta kita kayak gini, memang ramai berakhir main. Bukan kata Allah tak dia tahu. Jenis manusia ni berakhir main. Malaikat pun tahu dah. Memang tak pakai rawat. Bila Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nampak? Wahai malaikatku, aku akan jadikan manusia sebagai khalifah penggantiku di muka bumi. Maka jawab malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Wahai Tuhanku, adakah kau nak jadikan bangsa manusia ini akan melakukan kerosakan dan tumpah darah, melakukan maksiat, sedangkan kami siang dan malam bertasbih kepadamu, mensucikan kamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Taala jawab, aku tahu. Aku tahu. Maknanya aku tahu ni memang manusia yang akan turun ke bumi banyak bahan lara. Ha? Tapi dah alam ini milik aku, mu tak boleh pertikai. Neh. Dia jadi main habis. Jadi main habis. Nah. Kalau hari surga dia tahan mari dengar pakat gendong. Kalau tak ada tapi kelendak, tak apa, aku pinjam. Mu nak pergi. Tolong pinjam, nak main punya masa. Tak ada motor, aku pergi ambil. Kalau tak ada kereta, mu tunggu tengah jalan. Pasal nak main punya pasal. Bodoh pada ilmu. Nak? Kalau agama ada gitu. Mu jangan bimbang, aku pergi ambil rumah nak pergi surah mana ni. Tak ada. Nak? Ha. Ha, memang dia banyak bertolong-tolong, dia mudah. Bukan rekam, tolong. Nak? Nak boleh siapa sekian hal pada waktu buruk. Nak. Parking pula kereta dari parking tiga buah. Dua batu. Mana tak? Kena jalan kaki pula. Beriak tak dalam lebu. Lebu. Dah ramai. Balik imbu demur tengok cermin muka macam mawa. Ha, bahan debu. Tapi tak apa mainan punya pasal. Sebab Tuhan kata dah dalam ayat yang lain. Ya'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Nah. Ketahui olehmu bahwasanya tiada lain kehidupan dunia ini ialah bermain-main dan hiburan semata-mata. Itulah. Pada reti tak? Tak reti hukum. Tak usah kata, ha, anak-anak muda, pak tak reti hukum, hukum syarak. Toki tak reti hukum syarak. Dah benda nak jadi. Nah, kalau jadi benda. Kalau jadi beruk boleh naik nyok. Faham? Nah, ni maha keberah hidup. Allah Ta'ala beri rezeki, umur panjang, sehat, tubuh badan. Tak balas budi Allah. Mengaji hukum Allah. Nak jadi benda. Jadi menatang habis. Nah. Habis kapung orang ni. Budak-budak muda jadi menatang lah tu. Tak kenal orang alim, tak kenal orang-orang mulia, tak kenal orang-orang yang patut dihormati, tak kenal orang tua. Cakap lebih kurang, tak hormat korang. Habis tau. Nak? Munah jahannam. Dan telah itifak ulama' bahawa tegah yang tersebut hanya berlaku bagi seorang yang semayang ia memakai sutrah. kerana berdalil dengan suatu hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhon daripada Abi Sa'id. Katanya, aku dengar Nabi SAW bersabda, "Idza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, farada ahadun yahtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi al-hadis." Artinya, bila semayang oleh seorang kamu kepada sesuatu yang buat menutup dia seorang, akan dia akan suatu daripada manusia, maka berkendak oleh seorang, bawa lalu dia seorang di antara hadapannya yang semayang, maka tidaklah menolak dia seorang pada tengkoknya al-hadis. Al-hadis maksudnya panjang lagi hadis. Dalam cerita ini menyebut yang kata tak boleh lalu ke depan orang semayang ni, orang hadis jadah tu. Dia gitu, faham baik. Orang yang buat sutrah, sutrah ni buat sakatan dalam semayang. Sama ada hadah sakatan tu berupa sejadah, atau dibuat tikar, atau ada garisan-garisan macam sekarang dalam masjid dia digaris, ataupun dia mengadap tiang, atau dinding, ataupun beg apa benda dia buat depan, ataupun apa saja, atau garisan di tarik atas pasir, maka kau atas pada tu boleh lalu. Kau dalam antara dia dengan barang tu tak boleh lalu. Faham baik? Jadi kalau semayang atas sejadah kita ni, tiga hasta ni, tak, atas pada sejadah tu boleh lalu. Sebab Abi dah kawasan sutrah hadangan dia. Yang kata haram lalu, antara dia dengan sapa ke sejadah. Kuat tengah tu tak boleh, kuat atas sejadah. Faham baik? Jadi kalau kita dah habis duitnya, kita mana habis semayam, kita tak mau bangun, kita nak bangun awal, nak, dan orang tengah wirid, jangan lalu kot belakang, kot depan orang semayang. Ada orang masbuk, lalu kot depan orang sudah tu. Kita dah, dah lalu kot depan orang sudah tu. Lalu kot depan orang semayang. Faham? Haram lah. Lalu ke depan orang sudah tengok wirid dah. Subhanallah, subhanallah. Tak pun lalu depan ni tak ada ukur lah. Ni tak kita bahan ke depan orang semayang. Soh kedua. Soh kedua padahal masbuk ramai lagi. Nak? Kena faham baik. Daun nanda salah dia. Tak ada hukum. Boleh lalu. Nak? Maknanya? Tak molek juga lalu. Tapi dia tak boleh tolak kan? Hak ubun nanda ni kita boleh tolak. Dia ada hukum pula. Boleh tolak. Nak? Tolok orang ni lari tolok. Dia perlu dibati. Nah. Dari kerana itulah sunat atas seorang yang mahu semayang baru menjadikan olehnya akan sesuatu pada hadapannya sama ada dinding. Dinding boleh. Tak katakan tak ada jadah salah benda tolok dia dengan tak dinding. Jauh mana kalau nak buat tu? Daripada tumik sampai barang tu, sampai benda tu, tiga hasta jangan lebih. Lebih pada tu tidak diiktiraf syarak. Nah, umpama dia semayang pada pada pintu ni, dia pakai dinding ni. Nyanyi orang dah lalu depan ni. Nah. Dia kena tiga hasta je. Ingat tu. Atau tiang. Dia ngajak tiang. Tiga hasta. Maka antara dia dengan tiang tu, tak boleh lalu ke celok. Nak lalu ke atas tiang boleh. Ingat tu. Ataupun tombok. Zaman dulu orang bawa tombok. Orang bawa lembing. Orang bawa senjata cocong. Buat depan. Tak semayang tengah padang apa semua. Nak? Dulu orang jalan kaki. Dah. Orang jalan kaki dulu. Atau tikar sembahyang. Ataupun ada tikar semacam kita ni. Sajadah dia panggil. Supaya menegah ia akan orang daripada lalu pada harapannya. Dia kena ada benda. Kalau kita duduk patah, toreh. Toreh dengan tangan. Buat garisan. Dan jika tiada mendapat ia akan sesuatu daripada sutrah, maka hendaklah dibuat suatu garisan pada harapan sebagai sutrah. Kalau tak ada benda macam atas pasir, ambil kayu tau ke? Tiga hasta. Ni satu hasta. Tiga hasta. Jangan lebih. Satu hasta. Dua hasta. Tak. Atas pada tiga hasta boleh lalu. Maka hendaklah dibuat satu garisan pada harapan sebagai sutera, dan jangan lebih barang antara keduanya itu daripada tiga hasta. Itu dia hukum dia. Berkata Tirmizi telah mengharamkan oleh sekalian ulama' akan lalu di hadapan orang yang sedang semayang itu. Jadi semua ulama' kata haram. Tak ada ulama' kata tak haram. Jadi dosa lalu depan orang semayang. Dia lalu depan orang semayang ni biasanya orang semayang juga. Tak, kalau orang minat kot dah lalu lah masjid depan orang semayang. Dia tak pergi pun masjid. Dia tak pergi pun surah. Tak, orang semayang dah. Lepas tu semayang buat dosa lagi. Pasal tak faham agama. Tak boleh sembahyang. Dia kata semayang waktu. Semayang sunat, semayang jenazah. Kau anda? Walhasilnya berhajat kepada faham agama. Kita ni dengar-dengar tapi tak faham agama. Bila tak faham agama, jadi macam tak reti benda juga. Lepas tu dalam satu hari Nabi SAW pernah bersabda, Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Tuhan kehendak baik kepada seseorang, Tuhan akan jadikan dia tu faham agama. Bila faham dah, maka orang tak nak kecek dia. Yang amat sekarang umat Islam yang dengar dah, tapi tak faham-faham. Bila tak faham-faham, tak kerti. Nah, kita nak faham. Pandang bro, pandang amat, kedak kopi pandang belaku. Habis hukum kubi. Faham, kedak kopi atau gerai atau wakar tu pandang belaku tu. Nak faham. Faham ke tak? Bila faham, dia beramal lalu. Nak? Ha, dia gitu. Batulah dalam satu perkataan Imam Syafi'i yang terkenal, talabul ilmi afdalu min salati talabul ilmi afdalu min salati tatawwu, menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mana ngaji ni belajar agama lebih baik daripada sembahyang sunat. Sembahyang sunat sama beribu-ribu rakaat tak mengaji, tak belajar, tak faham agama. Bila tak faham, maka tak boleh nak berjalan agama. Orang nak berjalan ni orang faham, baru boleh jalan agama. Nah, bukan orang tahu. Tahu saja dah boleh buat. Kalau setakat tahu ni tukur, ni faham, ni jarum keras, ni gaji, nah, ni paku boleh buat rumah. Tak. Dia kena tukang. Tukang orang faham dah. Tak. Ha, macam mana nak letak rasuk, macam mana nak letak kayu panjang, macam mana bilik nak letak pelet, baru jadi rumah. Kalau orang tahu, kenal alat-alat saja, tak boleh. Nah, tak boleh nak buat rumah. Tak? Ha. Ataupun orang ada barang saja, tak boleh buat kau. Dia ada 3 lori gaji rumah. Hei, boleh buat rumah? Tak boleh, tak anda buat. Nah, ha, betul. Dia ada kitab banyak rumah. Selori, tak boleh. Nak ke ilmu tu duduk dalam dada dia. Dan dia faham. Ha, baru boleh. Nah, al-ilmu fi sudur. Ilmu dalam dada. La fil kutub. Bukan dalam kitab. Nah. Jadi hukumnya haram lalu ke depan orang semayang. Ajar anak-anak, kalau dia lintas depan mak dia di rumah apa semua, nak kabur dia. Hei, lain kali jangan lalu gini, tak baik, haram. Tak, kabur gitu. Jangan bahan lalu. Hei, degil juga, kepok pada. Nak, gitu orang ajar anak-anak. Ni ajar anak-anak benda-benda lain tak mau. Kalau benda-benda hukum akan tak ajar. Nak, dulu orang ajar hukum akan anak-anak. Dan ni dah ada, benda lah. Dia ajar anak-anak. Dua capur dua, empat. Empat campur, empat, lapang. Dia nak cari makan kedaruh saja. Petih tak mau. Tak, saya pandai bilang bila-bila. Nah, ajar hukum syarak ni. Tengok ni anak-anak kita, benda reti. Dah reti ke benda. Jadi benda generasi yang buta Al-Quran, buta hadis. Nah, Bukit Badi berapa orang, apa hadis? Dok-dok. Aduh. Aduh. Eh. Berat nanang itu. Nah, berat dah, berat. Berat dah, zaman ni zaman berat nanang. Nah, sebab kita ni lah, lara sangat kita. Kita betul lah semayang tak tinggal, tapi hati tu kasih kepada dunia. Hati tu duduk fikir dunia banyak, nak kira cari makan, kira nak senang, nak baiki rumah, nak malik rumah, nak senang anak-anak, bila hak tu je dalam fikiran. Itulah Tuhan beri anak-anak kita ni, ginilah ada. Apa kata ada lah. Nampak? Nak tohuk anak-anak. Nak? Nak minta tolong balik awal. Nak? Anak kita, kita nampak nak boleh mandi banyak kita lagi. Ni nampak? Dua tiga beradik di rumah. Pak mana kita nampak sekarang boleh mandi banyak aku lagi. Cerah-cerah menerang dah. Nampak? Tak apa. Gelak gambar. 14 kali beranak lagi tak terbit. Tak pandang mandi aja. Bang, pasal apa? Pasal? Latihan. Latihan. Kita yang latih. Latih pandan nyadak, pandan nyadak. Latih pandan nyaku, jadi pandan nyaku. Latih piku buah, jadi pandan piku buah. Latih apa Quran, jadi apa Quran. Atas latihan. Nah, kita nampak ada anak kita ni, kalau kita mati dia khatam Quran. Sebulan sekali atas kubur kita. Siapa nampak anak dia? Angkat tangan. Muka tak malu. Faham? Dah nampak gambar. Tak boleh anak dia kalau dia mati, dia boleh jadi tok seh latih. Tak nampak jalan. Tapi kalau dia mati, anak dia bagi saka. Tak boleh. Semua gitu belaka. Kita cari macam nak mampu. Pijak duri ni bong tu. Nak kejar rimah, kejar rimah. Faham tak? Kau kejar baywak dah saya cerita lah. Nah, kejuk ke baywak. Nak ambil buah jatuh larok. Nah, lelah, turun gelap, balik gelap. Nah, boleh ke dia kat dia ambil licin. Mung bahan paling mayak aku banting. Mung bahan pusat ayuh. Ani bahan telinga dan dengan kuting. Licin. Kita tinggal korok kering. Bodoh ke cerdik? Cari macam nak mampu. Tak bahaya, tak balik modal sikit harap. Benda kita punya dalam kubur, siapa? Nah, kalau siapa sekali khotam Quran, sekali khotam Quran, 30 juzuk sebulan siapa, kita duduk dalam kubur, boleh tahan kira, siapa sadaqah, siapa doa, siapa istighfar, imbuh kita tinggal 560 ribu, dia pakat jeli. Nah, dah alih modal. Tu kita pergi sekolah dah tu, daripada kecil tu, dengan tajika, sekolah rendah, bayar kereta, bayar bank, bayar tu, kalau menengah pula, bayar tu, macam-macam bayar, buku tek, balik modal dah. Dah alih modal. Ha. Berapa orang nak balik modal? Tak berapa orang. Nak? Bila habis sekolah, sekit pula skok kita. Nak? Berhabis pula harta kita. Tak balik modal. Pasal? Pasal silap kita. Lama dah silap. Nak? Kita di luar tok kita British. Biar nampak anak-anak nak senang bila-bila. Biar boleh pergi London. Kata itu pada otak kita. Otak Mr. Bean habis. Mana tak ada dah otak para rasul, para nabi, para anbiya. Yang nak anak dia menjadi ulama terkenal satu masa nanti. Menjadi mubaligh, menjadi muallim, menjadi guru agama. Tak ada. Ha. Tengok sipar. Tengok garis. Allah tawakah. Nah, barangkali kuliah para doain. Nak tengok garis. Dengan lutuk-lutuk sepel. Dia nak tolong mandi banyak kita. No way. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Tak. Kita hak mari dah ni dah reti-reti. Pasal apa? Pasal lewat. Kita ngaji lewat. Biar agama ni 7 tahun. Awaluddin ma'rifatullah. Bukan awaluddin ma'rifatul sekolah. Faham? Ni 70 baru nak dengar. Bukan sini kata ni. Kakak, nampak ni kata kaku dah. Dah. Kak lain. Belik jerangan. Ha? Kakak jerangan dia mari. Bukan jerangan tu. Blok-blok kuatang. Neh? Ha. Dah sungguh. Lama bahan aku dah balik oleh ni. Kerana beramal dengan hadis Abi Sa'id yang tersebut dan tiada memikir mereka itu akan memikir itu jadi batas semayang. Jadi, orang litah depan kita tak batas semayang, dia yang berdosa. Nampak? Dia yang berdosa. Orang semayang ni jangan main-main. Orang sedang munajat dengan Allah. Orang litah depan dia masuk neraka. Jangan main-main. Melainkan darurah lain. Dia pergi semayang depan pintu. Nah, orang nak masuk dalam masjid dah boleh. Depan pintu dia duduk. Ha, itu tak apa. Itu silap dia. Cuai ni. Nah. Ha. Orang lain nanti hukum. Orang duduk kita pergi lalu litah berdosa tak ada. Eh? Raja tengah duduk sini kita litah ke depan. Haram tak? Dah haram. Dah mana besar dengan orang semayang? Besar orang semayang. Orang semayang, litah depan dia haram. Orang lain dah haram kalau kita litah depan dia. Buat mari raja besar ni pun. Ha, dah. Nak kabar besarnya orang semayang. Pasal apa besar dengan dia tu? Pasal dia sedang mengadap raja yang paling besar. Raja yang patut kita takut, yang menjadikan diri kita, menjadikan langit bumi. Tiba-tiba guana yang kita tak kenal ni, tak kenal tuan ni. Kalau orang mari rumah kita, buat nganjing ke, duduk rumah kita, tupang duduk dua malam, tak kenal muka kita, tak kenal tuan rumah kita, sakit hati yuk. Sakit hati ya. Dan Allah Ta'ala sakit kot dengan kita. Nah, kita tupang bumi Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, kata Allah. Wahai manusia, mung kena hanya sembah jadi hamba Allah. Mung dah jadi hamba dunia. Kerana Allah yang menjadikan kamu dan umat sebelum kamu. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah. Nah, pas khotang Quran, khotang Quran, pas khotang Quran, khotang Quran, pada lagu. Tak. Lawang-lawang Allah. Mu hanya boleh jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba mokpek manusia. Kerana Allah yang menjadikan kamu. Kita siapa jadi? Mok kita, ayah kita. Ke Allah Ta'ala yang jadi. Kalau mak ayah yang menjadikan kita, nah, maka semua orang bini boleh hanap. Ramai mana orang bini tak boleh hanap? Pasal yang menjadikan anak Allah, bukan suami isteri. Nah. Dan juga umat yang sebelum kamu, Tuhan yang jadi. Tuhan yang mencipta bumi ini sebagai hamparan. Mana bumi ini milik Allah, bukan milik raja, milik siapa-siapa. Maka tak perlu takut pada selain Allah. Apa yang kita takut? Yang kita hormat orang yang tidak memilik bumi. Tuhan punya bumi, kita buat daerah. Gila tak gila? Kalau haji, haji gila. Apa panggil? Yang hormat kepada orang zalim, orang yang melakukan maksiat, tidak kenal siapa pencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan langit atas kepala kamu sebagai bumbung bagi kamu, menurunkan pula hujan daripada langit sebagai menghidupkan tumbuhan, memberi rezeki kepada kamu. Maka fala taj'alu lillahi andada, jangan buat sekutu bagi Allah. Pasal apa kita menyekutukan Allah? Meninggalkan hukum Allah, berhukum dengan hukum ciptaan manusia. Wa antum ta'lamu, mu pun tahu dah. Allah yang punya langit dan bumi, mu tidak heran juga dengan seruan untuk kembali kepada Islam. Apa? Kalau imam-imam gila, haji-haji gila. Kalau ulama-ulama gila, tak gila apa lagi, tak kenal Tuhan. Nah. Main sama. Hak tukar reka main, kita hormat. Hak nak ajak manusia beriman, kita lawan. Lepas tu kita nak masuk syurga-syurga mana bodoh? Nak masuk? Boleh. Al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang benar, yang ikhlas adalah waris para nabi. Dan ulama-ulama adalah wali Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka dia berperang dengan Allah. Bila tak berperang dengan Allah, tak ada cang syurga. Jangan main-main. Lepas tu Nabi kata, saya kunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun. Faman dakhala alaihim fasaddaqa bikadzibihim wa aana ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid ala haudi aw kama qala. Imam Tabarani meriwayatkan suatu hadis. Nabi pernah bersabda, akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah yang melakukan kezoliman dan pembohongan. Ada tak ni? Maka barang siapa yang pergi kepada mereka dan membenarkan pembohongan mereka, wa'ana ala zulmihim, tolong kezoliman mereka, maka dia bukan daripada kalanganku, aku bukan daripada kalangannya. Dia tidak dapat minum pada kolam kausarku di hari akhirat. Kata ulama-ulama tafsir, makna tak dapat minum adalah alamat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tak kira siapa-siapa. Tak. Ini kata tak kenal. Buta dah atas dunia. Nak akhirat lebih buta lagi. Buta dah. Pasal kita ni harta duk cari duk kejar ke harta sangat. Tak. Harta semua orang nak. Siapa tak mau harta? Cari harta. Tak ada masalah. Tak. Ha, tapi jangan langgar perintah Allah. Jangan sampai cenderung kepada orang zalim. Tak kira siapa-siapa. Kalau ulama zalim, jangan masuk belah ulama. Kalau pemerintah zalim, jangan masuk belah orang zalim. Sebab masuk belah orang zalim ni masuk neraka. Tak kira siapa-siapa. Cuma kita nak kenal orang beriman tu yang sifat lagu ni, orang yang munafik sifatnya lagu ni. Orang beriman lagu mana? Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki perempuan saling membantu sesama lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kenal orang beriman. Dia suruh orang buat baik, suruh orang dengar, suruh orang ngaji, suruh orang ngajar, suruh orang ceramah, suruh tazkirah, suruh orang kembali kepada Allah, suruh orang ikut Quran. Dia larang daripada maksiat. Larang zina, larang minum arak, larang judi, larang buat perkara-perkara hiburan yang melalaikan, larang buat pampai, larang buat tempat yang maksiat dan sebagainya. Orang beriman. Nah. Orang munafik. Orang munafik ni orang Islam. Pakai piah, pakai serban, pakai baju Melayu. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dan pergi haji ke Mekah. Tu orang munafik. Dan nak kenal gua ni, tu yang sifatkan al-munafiquna wal-munafiqat. Ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik tu orang kata sama-sama mereka suruh anjurkan benda mungkar, dan tak suka, benci, larang perkara-perkara makruf. Ada tak depan mata kita? Ha. Kalau ada, jangan buat buta. Ha, jangan buat lolok tak nampak. Jangan buat mata kita tak ada otak. Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa dalam dunia buat-buat tak nampak dah. Dah tahu dah benda dak betul ikut juga. Tahu dah menyalahi Quran, bakang juga. Nah, maka di akhirat lebih buta lagi. Bahkan lebih buta lagi daripada hak dunia itu. Ha. Ada dah. Hari ini selalu kita bertaubat. Nampak? Kita pastikan kita tetap akan menolong siapa jua yang menyeru kepada agama Allah. Walau di Palestin, walau di Iraq, walau di mana jua, maka kewajipan kita adalah menyebelahi orang-orang yang kasih kepada Islam. Ha. Dan kewajipan kita mesti benci kepada siapa juga yang tidak suka kepada Islam. Tidak suka pada ulama, tak suka pada majlis-majlis ilmu seperti ini. Kita kena benci. Dan kalau kasih tak beriman waktu. Nah, Tuhan kata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan ada kaum yang kasih sungguh kepada beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Yuaddu man hadallaha wa rasulah. Mereka ini kasih pula kepada orang yang lawan Allah, lawan Rasul. Ada. Walau kanu aba'ahum, sekalipun pak kita sendiri, kita tak boleh kasih. Dalil ayat Quran kata tak ada. Tak boleh kasih. Ha, au abna'ahum atau anak kita sendiri, tak boleh kasih. Kerana mereka menyalahi Allah dan Rasul. Au ikhwanahum ataupun saudara kita sendiri, kita tak boleh kasih. Aw ashiratahum ataupun anak beranak sahabat anda kita, haram kita kasih kepada mereka ini kerana mereka melawani Allah dan Rasul. Mana lawan Allah dan Rasul? Dah ikut Quran, dah ikut hadis, dah ikut perintah anda, sekarang lawan pula. Nak sama huduk dan sebagainya, mengaji menghukum, ha? Hukum kerat tangan, hukum zina awak mengaji pula. Nak? Kalau kita tak kasih kepada golongan-golongan ini, barulah Tuhan kata, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Inilah golongan yang Tuhan masukkan iman dalam hati. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Orang yang mendapat, layak mendapat pertolongan daripada pihak Allah. Nah. Nah, masuk belahan kita. Tepuk dada tanya iman. Hidup hanya sekali. Nah, kita pasti akan berjumpa marabbuka waman nabiyyuka waman ikhwanuka. Siapa saudara maramu? Kita nak jawab kau ni. Tokte pampai saudaraku. Kita nak jawab ulama-ulama saudaraku beranak. Nah. Wama kiblatuka wama imamuka. Banyak soalan. Siapa imam kamu? Imam aku Haji Syaih, bukan imam tu. Nah, mana undang-undang mana mu ikut di dalam dunia? Sebab orang yang beriman, Nabi kata dia akan jawab, Al-Quran tu imami. Al-Quran tu imam aku. Bukan tu imam sayang, imam kehidupan. Kita ikut Quran siang dan malam. Orang yang tak mu ikut Quran, dia dah dijawab. Dijawab benda lain. URTB imamku. Ha, suak kabar berita harian imamku. Macam-macam jawab. Dengan apa yang dikasih di dalam dunia. Ha. Tambah laung je. Nak, jumpa lah sekejap lagi. Masa tadi ni boleh kata benda. Haa, kata apa gitu. Ha, boleh kata. Mu jumpa lah sekejap lagi. Nah, lambat bangat. Nak? Ha. Kata apa kata korang? Kami kata kambing pada. Ha. Mana tu korang? Ya Yohanas. Berkata At-Tirmizi telah mengharamkan oleh sekalian. Panjang masih? Lebih dah masih tak? Sejam setengah tau? Tak eh? Allah. Alah. Sambung sekejap ni. Ada makan tak? Berkata Nawawi pada syarah Muslim, maka jika tiada ada seterah ditaruh oleh seorang yang semayang ataupun ada seterahnya, Seterusnya mana halangan-halangan tu lah. Tetapi jauh ia seterah berdiri daripadanya, maka kata ki haram ia lalu akan dia. Dan mula-mula kau yang asal yang paling sahih tiada haram bagi seorang kerana taksir, kerana cuainya, tetapi makruh dia. Jadi kalau orang yang tak pakai sutera, kita lalu ke depan dia, dah haram, makruh saja. Faham? Ingat tu, makruh saja. Ini pendapat yang asal. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Benda yang diberi pahala kalau kita tak kerja, kalau kita kerja juga tidak berdosa, tidak diazab. Itu makruh. Neh. Ha. Lepas tu keping lah. Kita hidup ni, kita mari surat dah, berahi dengar, berahi ke agama, kita keping orang lain. Jangan orang lain nak lock gitu. Tak. Ha. Bukan keping, mari surat ni saja, suruh dia balik beragama. Tak. Kalau dah semayang, suruh semayang, tak kena tangga surat, biar pergi surat. Tak. Ha. Keping. Sedara mara kita berlaku kan. Tak. Adik kakak kita duduk pada seperjiranan dengan kita, kita akan risau. Ada jiran maknum ajak tak mari surat hari tu. Pak manis nak ujung kampung. Oh, dah ajak setara. Ha, sudah. Kita bertanggungjawab. Nak? Ha. Ajak biar ramai. Nah? Biar pecah surat. Ha. Bukan kita meniaga ramai. Mana ramai? Untung. Ha, dari sini sungguh. Mari ramai. Untung lah kita. Ha, ni dah. Sama tula kau. Ni boleh minyak lah lepas. Ha. Ha. Tapi biar. Nah? Seluruh kabur. Seorang kabur atas seorang. Seorang kabur atas seorang. Supaya dengar orang ngajar, dengar orang ceramah, biar dengar. Lepas tu nak pergi joget, lepas ceramah. Ada apa-apa. Nak main gitar, bawa gitar, boleh buka Tok Imam, boleh tak sini? Boleh? Ha, boleh. Tok Imam beri kebenaran. Ha, tak ada masalah. Ha, mari dengar pun semua, paisa pergi main gitar. Ha, ha. Kita nak main kok. Ha, ni masalah siapa main, siapa tak. Tak hera pada ni. Panggilan pengen orang bangga, orang ngajar ke, tepek pun tak. Tak ada hal dia kira. Hal dia. Bodoh pada jin. Jin ngaji. Ha. Allah Ta'ala hikayatkan satu cerita orang-orang jin ni. Buat-buat jin ni. Jin ni dia fatwa pada kaum dia. Dia kata, Waman la yujib da'i Allah falaysa lahu falaysa bimu'jizim fil ardi. Barang siapa di antara kamu, hei buat-buat jin, yang tidak mengherakan seruan Allah ni supaya balik kepada Islam, supaya kembali kepada Islam, maka tidak ada orang boleh tolong lagi dia di dalam dunia ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada selainnya pertolongan, iaitu pertolongan daripada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Jin kata ni. Mana jin kata kepada kami, hei kaumku, barang siapa di antara kamu wak daerah dengan seruan Allah, dengan ajakan Al-Quran, dengan dakwah para nabi, para ulama, maka kamu tidak ada orang boleh lepaskan kamu daripada seksa di dalam dunia, dan di akhirat lagi tidak Allah menjadi penolong bagi kamu. Ulaika fi dhalalin mubin. Ulaika ni jin kata mereka itulah tu. Hak atawakah, hak birah jalan, hak dua rumah. Tak mau mari dengar. Buat daerah dengan seruan Allah, dengan mengaji, dengan apa semua. Buat daerah. Fi dhalalin mubin. Jin kata golongan ini duduk dalam kesesatan yang sangat nyata. Jin kata. Jadi baik jin pada orang. Nah, ha. Beli jin yang pulak. Dia beli anak. Tak balik modal. Ha? Ha, suruh semayang, tak mau semayang, mungkin berambu. Ambil big-big, aku nak beli jing pula. Kata gitu ke dia. Haa, tak. Apa benda. Kau-kau anak kita boleh tolong agama Allah. Tak. Tak boleh nak ngajar, tolong dengar. Dengar tak boleh kau. Eh, bak, no. Tolong dengar, eh. Tak boleh kau. Ambo, berat, no. Tak. Ha. Suruh bang, tak boleh bang. Suruh jadi imam, tak jadi imam. Suruh ngajar kau, tak boleh. Kita dengar saja. Dengar tak boleh kau, sibuk. Aduh. Hebat pada kerang. Tengoklah dah. Ha, ibu menang menaga apa? Menaga kapal? Tak ada benda-benda kau. Ha, main kokang-kokang-kokang-kokang habis. Kakak seorang lenyik lori. Kakak seorang bahan rimah habis itu. Nah, tak ada benda-benda selalu. Jadi, mati katok habis. Tak ada uti agama. Dah hujah-hujah kita nak jawab di akhirat ke mana? Hujah ni, banyak soalan ni. Ta'allamu hujjatakum fa'innakum mas'ulun. Belajar sungguh-sungguh segala hujah kamu di atas dunia ini, kerana kamu pasti akan kena tanya satu persatu. Itu dalam kubur, di akhirat pula. Sehingga Nabi kata, bila kamu telah tanam saudara kamu dalam kubur, ha? Nabi kata, jangan lari. Jangan lari, duduk sekejap. Nabi kata, istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al au kama qala. Nabi kata jangan lari, tolong minta ampun, tolong istighfar ni ke mayat saudaramu ni baru tanah, jangan tinggal bodoh gini. Duduk sekejap, tolong minta ampun ke dia, tolong istighfar dan minta kepada Allah supaya tetap, yang ini dapat menjawab soalan-soalan ni dalam kubur. Fa innahu al'ana yus'alu, maka mayat ini al'an, sekarang, yus'alu, akan kena tanya ataupun sedang kena tanya. Sebab Nabi kata yus'alu, sedang kena tanya. Ha? Ha. Nak. Dan kalau anak muda ni nak jawab apa? Anak muda ni nak jawab apa? Semayang tau. Apa kepala rambut dah tutup. Macam kapi lah nak. Macam anak komunis. Macam anak Hindu. Macam anak Cina pekan haji. Kepala dah tutup. Bini Cina nak rektor ni tiru. Tak tutup kepala dia lah. Kita dah tutup kepala tau. Adik-beradik Cina tiru. Ha? Kalau kita orang beriman, kita muslimat, kena tutup kepala. Bila anak kita tak tutup kepala, kita menjadi fasik. Kita menjadi suami jahat, bapak jahat. Ha? Tak taat kepada Allah. Sedangkan kita ni akan ditanya daripada anak perempuan kita. Inna Allah sa'ilu kulla ra'in amma istara'ahu hafaza am daya'a. Tiap-tiap kamu, Allah Ta'ala pasti akan tanya tiap-tiap kamu yang menjadi bapak, menjadi suami daripada anak-anak kamu. Dia akan tanya seorang demi seorang. Kalau ada 12 anak, 12 orang tanya. Ada 10 orang anak, 10 orang tanya. Tak. Hafaza am daya'a. Adakah dijaga ataupun disia-siakan anak? Dia kata jaga anak kita. Kita jaga, jawab akhirat lagi. Jaga pun tak jaga. Kita pergi makan, pagi silmok. Oi, pergi silmok, kapir pergi silmok. Dah kita bagi klinik anak sakit, Hindu bagi klinik. Nah, dah kita atas sekolah, orang putih pun atas sekolah. Ha, dah kat mana? Dah ni dah. Padang dah kita, kat mana beza dengan orang beriman? Dah. Orang beriman, hakul waladi alal walid ayu'allimahul kitab. Hak seorang anak yang dipikul oleh seorang yang bernama bapak, bernama ayah, bahawa ayah itu wajib mengajar anaknya Al-Kitab. Kena ajar kitab. Kena Quran. Kena kitab-kitab. Allahu Rabbi berat dalam. Kita tak ingat nak beri. Tuition hak lain pula beri. Matematik 80 riyal. Bahasa Malaysia 30 riyal. Nak sain bayar 50 riyal. Menenggok-menenggok bahan di guru tuition. Daripada orang pakai kacil, bolbo pula di guru tuition. Tok guru ngaji Quran, rumah macam basal mu. Nak. Kotang. Daripada 3 tahun ngaji, siapa boleh kotang, gulis kilo dia beri. Ha, nampak kan ni? Dina-dina. Habis ilmu Allah. Nah. Bermula zahir hadis ini menunjukkan ia atas bawahnya tegah, lalu itu mutlak. Wallahu a'lam. Soalan. Bagaimanakah cara taubat nasuha, iaitu taubat dari melakukan dosa besar pada Allah Ta'ala? Kerana dalam kitab ada menyatakan, iaitu semayang sunat taubat dan lakukan puasa sunat hari Isnin dan juga sedekah. Nah. Dia ulama-ulama memberi pendapat yang dipersetujui, iaitu taubat nasuha ini iaitu berhenti daripada dosa dan menyesal dan tidak ada azab untuk mengulangi lagi. Itu taubat nasuha. Eh? Berhenti buat, tak mau buat dah. Berhenti dah buat dan berazam tak mau buat dah. Kemudian kena menyesal dalam hati. Jangan berhenti sekejap dah buat pula. Berhenti taubat dulu ni, minggu depan buat pula. Tak boleh gitu. Dalam hati azam, kalau ada umur tak mau buat dah. Dan rasa menyesal. Kadang-kadang dia berhenti dah buat tapi tak menyesal. Tidak. Sebab taubatun nadamah. Taubat-taubat tu kesesalan. Nah, dia mesti ada rasa sesal di dalam hati. Jangan bangga. Tak. Jangan bangga. Dia kena taubat yang sebenar, taubat yang yang ada penyesalan. Salahnya aku gedera ke Allah dulu. Dia nak ada buah gitu. Baru Tuhan terima. Sebab masalah taubat ni kita tak kait kita dengan Tuk Imam. Kita dengan ulama. Kita dengan ada Allah Ta'ala. Dia tukang terima taubat. Nah. Cuma sunat lah kita semayang sunat taubat. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama tak ada sunat taubat. Dia khilah ulama. Setengah ulama kata sunat. Sunat taubat 2 rakaat. Tak. Ha, kemudian banyakkan istighfar. Pak puasa Senin kami ni ikut bandar lah tu. Tapi sedekah memang dia boleh mengkafarahkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sedekah, banyak sedekah. Dulu kita banyak buat dosa, sekarang dah sedar, dah serik dah. Bukan serik saja, banyak buat kebajikan. Banyak beri tolong pertolongan, sedekah, beri pada tabung-tabung surah apa semua. Tak, kalau sama-sama dulu kalau nak pergi surah bawa seri ayah pun dah tabung, malam ni bawa 10 riyal pulak. Tak, 10 riyal sebulan. Jadi warna. Tak, orang lain mati kerah, Tuhan pula kubur. Kita hidup orang boleh gelepoh tangan. Saya nak pergi 10 riyal surah. Tak, 5 riyal dah pedah. Ni wis riyal. Saya tanya biru riyal, riyal. Saya beri biru. No. Berilah riyal, 5 riyal. Dah kita orang riyal. Tak, saya nak beri, biar biru riyal. Tak, bila nak dah 2 minit habis. Sikitnya bitik. Apa hukumnya kalau kita gunakan barang-barang ni tak apa ni barang benda ni? Barang Cina ke benda? Barang tua? Ha? Cua-cua kan? Tulisan dia lawa kan? Macam tulisan dia KK ke apa? Ha? Yang lawa-lawa kat tu ni? Cina? Ha? Apa hukum kalau kita gunakan barang-barang Cina? Dan barang Cina mana ulok ni? Sebagai alatan untuk kerja kita. Dan daripada alat tersebut, kita mendapat manfaat daripadanya, keuntungan dalam kerja-kerja kita. Setelah kita sesalinya, apakah patut alat tersebut didupuskan? Dan apakah hukumnya hasil yang kita dapat daripada sumber itu? Tak tahu alat benda alat Cina ni. Dia ada alat yang kita boleh guna, ada alat kita tak boleh guna, tak tahu alat mana. Dia nak molek alat mana? Nah, alat dia alat Cina. Buruh pek Cina. Ni banyak. Tak. Ha. Timun Cina, Cina belaka tu. Ha. Alat mana jadi kita sibah? Ke mana nak pergi? Alat nyembah. Ha? Tak apa eh. Dia juga buat tak nampak. Ha. Alat Cina tak ada masalah, tapi tak tahu alat mana. Tak apa, alat orang putih boleh guna, kita guna tu. Gaji orang putih pun semua tak ada apa. Ha? Ha, jadi gamuk-gamuk payah nak jawab. Yang gamuk-gamuk itu biar jelas. Alat buat tang Cina ke mana? Ha. Buat tang Cina boleh pakai. Made in China boleh. Baju pagoda Cina. Tak imam pakai alat orang tak. Nah. Alat lagu mana kita tak pasti kok. Tanya mula minggu depan tak muka bor kan. Dah jawab panjang lah. Tengah tirang Melaka. Jadi panjang pula. Perut lapor. Bagaimanakah cara melakukan semayang sunat dengan betul? Dan apakah bacaan yang perlu daripada tasbih ke salam? Ni soalan umum sangat ni. Semayang sunat ni, sunat mana? Nah, banyak sunat ada. Nah. Ni banyak sunat. Kalau sunat gerhana, dia pelik sikit. Tak, sunat biasa kot. Semayang sunat. Semayang sunat ni, kalau dua rakaat, dan kita buatlah dua rakaat, Fatihah menjadi wajib. Maksud dalam wajib dia, dalam sunat dia ada wajib. Semayang sunat je, tapi wajib baca Fatihah. Tak, lepas baca Fatihah, semayang sunat ni, sunat baca surah. Surah ni bacalah surah apa-apa pun. Nah, kalau semayang sunat. Melainkan semayang sunat itu dan bacaannya warid di dalam hadis-hadis yang sahih, maka afdal kita ikut hak datang dalam hadis. Nah, kalau tak sebut dalam Nabi amal surah mana, maka bacalah sebarang surah. Tak? Lepas tu baca rokok. Parokok ni tidak, tak ada masalah. Nah, kalau sunat gerhana, sungguh pelik nak tanya. Sunat biasa lah. Semayang sunat biasa tak payah. Nah. Sunat gerhana dia lain. Dia lepas baca petihah baca surah, lepas tu rokok. Lepas rokok bangun pula baca petihah baca surah, rokok pula, dua kali rokok. Lepas tu tidak baru sujud. Dia lain sikit. Nah, dia semayang sunat. Sebab dia tanya semayang sunat je. Mudah semayang sunat. Tapi kalau kita malas juga nak baca surah, baca fatihah lah. Fatihah rokok. Nah, dan tahiyat akhir. Semayang sunat ni tengok lemak kata kita kalau nak buat 40 rakaat boleh kita buat dengan terus. Tapi janganlah sunat-sunat yang tertentu. Macam sunat tarawih pada boleh buat lagu tu. Sunat mutlak boleh. 10 rakaat sekali salam ni boleh. Nah, semayang sunat ni kita malas nak bangun, boleh semayang duduk. Tak. Ha, kabar dah itu. Kalau naik kenderaan boleh lepas boleh eh, dengan isyarat tak ngandak kiblat mudah main sunat. Nah. Ha. Tapi yang kalau boleh bacilah surah walaupun pendek sembahyang sunat. Macam sembahyang sunat kaki sebelum isyak. Baca surah sikit. Nah, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, baca rakaat kedua baca surah kul huwallahu ahad. Itu paling ringkas lah tu. Nah. Ha. Dah ingat kuliah baca kul huwallah tiap-tiap rakaat. Boleh? Tiap-tiap rakaat baca kul huwallahu ahad. Rakaat pertama lepas baca fatihah kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat. Naik pula baca fatihah surah kul huwallahu ahad juga. Boleh. Faham? Kul huwallah pun dah ingat juga. Dah ingat juga jadi berguk naik nyon. Kul huwallah pun dah ingat juga. Berat nandang. Nih. Cari makan bandar. Kul huwallah pun dah ingat juga. Nih. Allah berat nandang. Ada juga orang lelaki. Nih. Wallahu a'lam, tak ada soalan. InsyaAllah berjumpa balik bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'na. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.